Insyaallah yang berikutnya kita akan bahas kafalatu jaddihi, pemeliharaan kakeknya setelah Halimah, kemudian kakeknya yaitu Abdul Muttalib pemelihara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tawfiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.